إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد قال المؤلف الإمام ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام الحديث الأول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو. Hadis yang pertama dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Dia menyatakan bahwa orang-orang memperdebatkan tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ayyi udin hu, terbuat dari kayu apakah mimbar tersebut. Faqala Sahal, Sahal berkata, min tarfa'il ghabah, dia mengatakan bahwa mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari jenis pohon yang namanya tarfa'ul ghabah, pohon asal kalau dalam bahasa kita mungkin semisal cemara seperti itu, yang berasal dari suatu tempat yang namanya ghabah. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام, dan aku sungguh pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri, yakni di atas mimbar tersebut. Fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala al-mimbar. Ketika itu, yakni beliau berdiri di atas mimbar, beliau bertakbir dan orang-orang yang di belakang beliau pun bertakbir, yakni para sahabat, ya, bertakbir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sa'al, thumma rafa'a, kemudian beliau bangkit, ya. Ini yang zahir di sini, beliau bangkit dari ruku. Jadi setelah ruku, ruku di atas mimbar, kemudian rafa'a, bangkit dari ruku. Fanazala al-qahqara, kemudian beliau turun, ya, dengan secara mundur, ya. Turun dari atas mimbar tersebut dengan cara mundur. Kapan ini? Setelah bangkit dari ruku. Ya. Hatta sajada fi aslil mimbar, hingga beliau melakukan sujud di dasar mimbar. Ya, sujud di dasar mimbar. Thumma ada, kemudian beliau kembali, yani naik kembali ke atas mimbar. Hatta faragha min akhir salatihi, hingga beliau menuntaskan sampai akhir dari salatnya tersebut. Thumma aqbala 'ala an-nas, kemudian beliau pun menghadap kepada manusia, yani menghadapkan badannya kepada manusia. Faqala, dan beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai sekalian manusia, hanyalah sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian belajar tentang tata cara salatku. Jadi ini tujuan kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri, ya, salatnya di atas mimbar. Ya, tujuannya tadi dalam rangka untuk mengajari para sahabatnya. Wa fi lafz, dalam lafaz yang lain, fasalla wa huwa 'alaiha, maka beliau pun salat dalam keadaan beliau di atas mimbar tersebut. Thumma kabbara 'alaiha, dan beliau bertakbir, ya, di atasnya. Thumma raka'a wa huwa 'alaiha, dan beliau pun ruku' dalam posisi beliau masih di atas mimbar juga. Fanazal al-qahqar, kemudian setelah itu beliau turun dalam keadaan jadi mundur, ya, untuk melakukan apa? Sujud. Baik, ini hadis yang pertama pada babul Jumu'ah. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa qawlu fi hadithi sahal tamara rijalun fi mimbari rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang, ya, memperdebatkan terkait dengan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga akhir dari keterangan sahal tersebut. Ya, menunjukkan mereka ini saling menerka, ya, dan saling bertanya tentang jenis asal dari kayu yang kemudian dibuat mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan mimbar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan, ya. Ya, pada sebagian riwayat disebutkan suni'a, dibuatkan, ya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari tanara di sini dikatakan tabahatsu fi ma bainahum. Ini di antara mereka saling membahas, saling mencari tahu, ya, tentang asal, ya, mimbar Rasulullah tersebut dibuat dari kayu apa. Faqala Sahal, maka Sahal berkata, min tarfa'il ghabah, ya, mimbar itu dibuat dari jenis pohon tarfa'il ghabah, yani jenis pohon cemara, ya, yang tumbuh di daerah ghabah. yahtamilu anna al-murada bit-tarfai al-ma'rufah. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah jenis torfa, dari pohon torfa yang ma'ruf, yang dikenal. Wa yahtamilu anna al-murada biha al-'athl kama fi ba'di riwayat. Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah pohon asal. Kalau kita membaca surat Saba, ya kita akan mendapati lafaz ini. Ya, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi manusia dengan apa yang terjadi pada negeri Saba. Ya, negeri yang asalnya disifati oleh Allah baldatun thayyibah. Ya, negeri yang subur. Namun karena penduduknya tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman kepada mereka. Ya, dengan banjir. Ya, banjir bandang yang luar biasa. Dan ini sekali lagi, ya, beragam bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak lain sebabnya kecuali, ya, dari manusia. Ya, sehingga kalau ada sebagian pihak yang mengatakan mengait-ngaitkan antara bencana dengan dosa, ya itu adalah pembodohan katanya. Ya, justru mereka yang melakukan pembodohan. Ya. Kenapa? Karena itulah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dan akibat dari perbuatan manusia. Sampai kemudian negeri Saba tadi yang semula ditumbuhi dengan beragam buah-buahan, ya, setelah itu negeri tadi, ya, menjadi negeri yang hanya ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Ada di situ sidr, ya, bidara dan asal, ya. Ya, ini jenis pohon cemara yang enggak ada buahnya, ya. Di mana yang bisa dimanfaatkan darinya adalah kayunya itu. Ini sekali lagi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa kebaikan, kemakmuran akan Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, ketika penduduk sebuah negeri berupaya untuk terus, ya, bersyukur kepada Allah, ya, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan siapapun dari makhluk-makhluknya. Dzalika bi anna Allah lam yughayyir ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, yang demikian itu juga bahwa Allah tidak akan mengubah, ya, suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaan mereka, ya, dari bersyukur menjadi kufur, ya, dari menjalankan apa yang menjadi syariatnya menjadi orang-orang yang ingkar terhadap syariatnya, maka di saat itulah, ya, Allah timpakan dengan sebab perbuatan mereka beragam bencana, termasuk di antara bencana, ya, penyakitnya Allah Subhanahu wa taala timpakan. Baik. Kemudian kama fi ba'di riwayat min athil ghabah, sebagaimana pada sebagian riwayat dengan lafad min athil ghabah, ya, dari pohon asal yang ada di wilayah ghabah. Wa ba'duhum yusami al-athla tarfa, Sebagian orang menamai pohon asal dengan turfah. Wal ghabah mawdi'un ma'rufun qurbal Madinah min jihatil ghab. Sedangkan ghabah adalah suatu wilayah yang dikenal yang posisinya dekat dengan Madinah dari arah barat. Wa qawluhu, adapun perkataan Sahal radhiyallahu an, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qama fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'ala al-minbar ila akhirih. Fihi fawaid. Adapun pada perkataan Sahal, dan sungguh aku telah menyaksikan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri ya, di atas mimbar tersebut, kemudian beliau bertakbir dan orang-orang yang di belakang beliau pun bertakbir. Maka pada hadis ini ada beberapa faid, ada beberapa faidah yang bisa dipetik. Minha di antaranya istihbabu ittikhadil mimbari lil khutbah. Disukainya untuk dibuatkan mimbar ya untuk berkhutbah. Ya, mimbar seperti yang bisa dilihat di sini. Ya, seperti ini mimbar. Adapun yang kita dapati ya banyak di masjid-masjid khususnya di mungkin di wilayah Jawa ini ya. Baik, itu namanya apa? Podium ya. Podium bukan mimbar ya. Sebagian orang kalau itu mimbarnya jos bus namanya. Baik. Ya. Sehingga sangat disayangkan di sini ya banyak dari masjid-masjid yang di situ ya tidak dibuatkan mimbar sebagaimana yang dibuatkan ya oleh para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang modifikasi ya. Ya dibuatkan mimbar seperti itu terus hidupannya dibuatkan seperti podium gitu. Allah alam mungkin inovasi tiada henti itu ya. Atau mungkin ada sisi pertimbangan lain ya supaya khatibnya kalau gemetaran enggak kelihatan kakinya. Yang jelas ya mimbar gambarnya seperti yang dilihat di sini. Ya. Jadi di antara faedah fungsi dari mimbar ini sekali lagi untuk berkhutbah. Ya, untuk tempat berkhutbah. Li'annahu ablagu fil i'lami. Karena dengan keberadaan mimbar tadi ya, dalam menyampaikan khutbah ini lebih mengena ya dalam penyampaiannya. Ya, karena pada posisi yang tinggi ya, sehingga suara lebih tersebar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qabla an yusna lahu al-mimbar ala shay'in murtafi'in min hasah aw nahwiha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar ya untuk beliau ya, sebelum dibuatkan mimbar beliau berkhutbah di atas sebuah tempat yang murtafi' yang tinggi ya di sini disebutkan min hasah atau nahwiya yang terbuat dari ya hasah ya kerikil pembukaan kerikil dan, atau yang semisalnya. Wa ghaliban ما يخطب على جذع النخلة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. Dan seringnya beliau berkhutbah di atas sebatang nakhlah, yakni pohon kurma yang berada di masjid beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Posisinya berada di arah kiblat. Wa li hadza warada annahu lamma tukhidha al-mimbar wa qama alaihi hannal jadu'u hatta sami'ahu as-sahabah. Oleh karenanya ketika telah dibuatkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkhutbah di atas mimbar tersebut, maka batang korma tersebut seperti ini anak kecil yang menangis begitu, suara anak kecil menangis, sampai-sampai para sahabat pun ridwanullah alaihim ajmain mendengar suara rintihan tangisan dari batang pohon korma tersebut. Wadzalika lifaqdihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana rintihan tersebut dikarenakan perasaan kehilangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita sampai batang pohon kurma pun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengakui kalau itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sekian banyak dari Bani Adam yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka akal, penglihatan, pendengaran, justru kebanyakan mereka mengingkari risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mendengar itu beliau pun turun, turun dari mimbar beliau. Waja'ala yuhaddihi kama yuhaddas sabiyyu hatta sakana. Maka beliau pun berusaha untuk menenangkan menenangkan batang kurma tersebut sebagaimana ditenangkannya anak kecil yang menangis. Sampai akhirnya batang pohon kurma pun tenang, tidak menangis lagi. Fafihi al-mu'jizatul azimah. Sehingga pada peristiwa tersebut, kejadian tadi, terdapat mu'jizat yang agung. Baik. Ini faedah yang pertama. Dia disukai, disunnahkan untuk dibuatkan mimbar untuk berkhutbah. Wa minha, di antara faedah pada hadis ini, istihbabul khutbati qa'iman. Disunnahkannya berkhutbah dalam keadaan berdiri. Berkhutbah dalam keadaan berdiri, secara khusus tentunya khutbah Jum'ah. Ini itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Jum'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ini dalil yang tegas dalam ayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Oleh karena itu, demikian yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Demikian juga para pemimpin setelahnya. Kecuali yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan yang disebut oleh para ulama ketika itu, kenapa beliau sampai berkhutbah dalam keadaan duduk? Karena beratnya tubuh beliau karena usia yang semakin tua ketika itu. sehingga beliau berkhutbah dengan duduk. Sekali lagi, hukum asalnya bahwa berkhutbah dilakukan ya, dengan berdiri. Adapun menyampaikan tausiah atau wejangan di atas mimbar dengan duduk, bahas yang seperti itu. Dan ini bukan momentum khutbah. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, kama taqaddam, sebagaimana telah lalu, annal harakata allati min maslahati shalah la ba'sa biha, bal rubbama kanat mashru'ah, yani kanat hadhihi al-haraka mashru'ah, li'annahu nazala min al-mimbari wa 'ada thumma nazala ila an faragha. Di antara faedah hadis ini sebagaimana telah lalu, bahwa suatu gerakan ya, yakni gerakan di luar salat yang tujuannya untuk kemaslahatan salat, maka melakukan gerakan tersebut la ba'sa biha, tidak mengapa. Bal rubbama kanat masyru'ah, bahkan bisa jadi gerakan itu sesuatu yang disyariatkan. Ya, disyariatkan di sini sebenarnya sunnah ya, ataupun bahkan wajib. Jadi kalau dikatakan masyru'ah, bisa jadi maknanya itu sunnah atau bahkan wajib. Terkait dengan ini, li'annahu sallallahu alaihi wasallam nazala minal mimbar. Karena sungguhnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari mimbar. Ini gerakan ya, gerakan di luar salat yang beliau lakukan untuk kemaslahatan salatnya, karena tidak memungkinkan untuk sujud di atas mimbar ya, sempit itu. Ya. Kemudian wa'ada, kemudian naik lagi. Ya, setelah turun sujud di dasar mimbar, kemudian naik lagi. Ila an faragha, hingga tuntas dari salatnya tersebut. Ya. Tapi seandainya ini salat yang dua rakaat, ya, berarti berapa kali turun naik? Untuk yang pertamanya naiknya tidak dihitung. Ya. Setelah masuk salat, ya, turun, kemudian naik lagi untuk rakaat kedua. Kemudian setelah itu turun. Sudah berapa? Sudah tiga ya. Naik turun sudah tiga. Nah kalau di situ tiga rakaat, sudah berapa? Sudah lima. Ya. Sudah lebih dari tiga. Ya. Tapi sehingga sebagian yang mengatakan tidak boleh melakukan gerakan ya lebih dari tiga kali, nanti batal sholatnya. Sampai-sampai kalau menggaruk saja sebagian mereka, itu nggak boleh begini. Kalau satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, terus gimana menggaruknya? Begini saja. Jadi nggak kesana kemari jadinya. Karena katanya kalau gerakannya lebih dari tiga kali, itu membatalkan. Pernah dengar ini? Ya, atau sering? Kemudian berikutnya, pada halaman berikutnya, wa minha, di antaranya, annahu la ba'sa birtifa'il imami 'anil ma'mumina limaslahati limaslahatin min ta'limin wa nahwihi. Bah, tidak mengapa untuk imam berada pada posisi yang lebih tinggi daripada makmumnya untuk sebuah kemaslahatan, baik tujuannya untuk pengajaran ataupun yang lainnya. Ini kalau ada sisi maksud atau tujuan untuk kemaslahatan ini. Wa illa faqad sabata an-nahyu an tirfa'ihi an irtifa'ihi anil ma'mumin maka sungguh telah tetap larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk posisi yakni imam lebih tinggi daripada makmumnya. Ya, kalau orang Syiah sebaliknya, ya, imamnya itu dibuatkan semacam lubang di bawahnya gitu, lebih rendah, mungkin sampai sebatas lutut begitu. Ya, nanti imamnya di situ lebih rendah daripada makmumnya. Ala kulli hal, ya, yang semestinya antara imam dengan makmum sejajar, ya, tidak dilebihkan. Kemudian wa hamala ba'duhum hadzal haditsa ala anal irtifa'a al yasira la yadur. Dan sebagian ulama membawa larangan dari Nabi bahwa posisi imam lebih tinggi daripada makmum, ya, dibawa kepada makna kalau, ya, selisihnya sedikit la yadur, ya, tidak memudaratkan, tidak mengapa. Kata beliau wassahihu, dan yang benar annahu yadur, ya, bahwa dilebihkannya posisi imam lebih tinggi daripada makmum ini yadur, ya, memudaratkan. Dan dalam hal ini juga kita mendapati sebagian masjid, ya, terjadi yang seperti ini, tempat imamnya lebih tinggi daripada tempat makmumnya. Kemudian wal mahmalul awwal as-sahu annahu yunha anhu illa limaslahatin. Adapun dibawa kepada makna yang pertama ini lebih tepat, ya, bahwa sesungguhnya, ya, menjadikan posisi imam lebih tinggi ini terlarang kecuali jika ada kemaslahatan. Ya, sebagaimana tadi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar beliau? Ini dalam rangka untuk mengajari para sahabatnya terkait dengan tata cara salat beliau. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلل فعله بذلك. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan Nabi menerangkan sisi alasan perbuatannya, ya, kenapa beliau naik ke atas mimbar. Faqala ayyuhan nas, ya, beliau menyatakan wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza litatammu bi walita'allamu salati. Wahai manusia, sesungguhnya saya melakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mempelajari tata cara salatku. Kata beliau Ali bin Sa'di, wa fi hadza nusuhu wa husnu ta'limihi. Dan pada apa yang beliau lakukan di sini menunjukkan bagaimana semangat beliau untuk, ya, menasihati umat, mengajarkan kebaikan kepada mereka. Ya, dan demikian juga husnu ta'limihi, bagusnya metode pengajaran beliau. Kemudian wa fihi anna kulla af'alihi qudwatun. Dan di sini di antara faedah hadis juga bahwa seluruh perbuatan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah contoh, ya, contoh bagi kita semua, bagi umatnya. Fa idza naqala as-sahabatu fi'lan anhu fi'lan anhu fa'alahu fahuwa kal amri bihi. Sehingga jika para sahabat menukilkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa kal amri bihi, maka perbuatan yang beliau lakukan tersebut seakan kedudukannya sebagai perintah dari beliau untuk kita mencontohnya, melakukannya. Li'annahu umira li'annahu amara bita'allumi salatihi. karena beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya untuk mempelajari tata cara salat beliau. Wa fi ba'dil ahadits, pada sebagian hadis-hadis beliau menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Ini pada hadis Malik bin Al-Khuwairis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Oleh karena itu pada riwayat Al-Imam Abu Daud ya, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, para sahabat ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam salatnya beliau melepas sandal yang beliau pakai, maka para sahabat pun serta-merta melakukannya ya. Karena ketika ditanya oleh Nabi, "Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian?" Mereka menjawab, "Karena kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melakukannya." Menunjukkan sesuatu yang difahami oleh para sahabat bahwa hukum asal dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah beliau adalah untuk dicontoh. Kemudian wa fihi annahu ajma'un nasi annahu ajma'an nas ala ajma'un nasi ala salatihi. Dari hadis ini dipetik faedah bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna ya di dalam salatnya. Jadi bagaimana menghimpun yakni salat antara zahir ya, yakni gerakan-gerakan salat, demikian pula dengan batinnya kehusyuan beliau di dalam salatnya. Dan tentu ini perkara yang diyakini oleh setiap muslim bahwa tidak ada seorang pun manusia yang paling pantas untuk dicontoh dalam setiap tata cara ibadah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terkait dengan pertanyaan yang kemarin sedikit saya jawab di sini. Afwan, mohon dijelaskan apa dalil yang menjadi dasar bagi orang-orang yang mengeraskan suaranya saat berzikir selesai sholat. Mungkin secara ringkas untuk kesempatan ini saya menyebutkan dalilnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menjawab hujah-hujah yang dijadikan sandaran oleh yang berpendapat tidak menjaharkan. Ini dengan membawakan beberapa jawaban dari para ulama. Adapun terkait dengan dalil jahr, maka dalam hal ini telah sabit, telah tetap sahih. Pertama dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri yang melakukannya. Seperti pada hadis Al-Mughirah. Di mana beliau menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli shalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta ila akhiril hadis. Di sini Al-Mughirah menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, hadis ini muttafaqun alaih ya. Kana jika bergandeng dengan fi'il mudhari ya, mungkin yang ahli lughah bisa menjelaskan ini. Menunjukkan apa? Kebiasaan istimrar ya, beliau senantiasa melakukan seperti itu setiap selesai salat. Dan Tentu Al-Mughirah meriwayatkan ini karena beliau mendengar, ya, menunjukkan Nabi menjaharkan. Karena bagaimana bisa beliau mengatakan Rasulullah mengucapkan ini di setiap akhir salatnya, setelah selesai dari salatnya, kalau Rasulullah mensirkan. Yang kedua, ya, dari hadis Abdullah ibn Zubair, kana ibn Zubair ya yaqulu fi duburi kulli shalah hina yusallim. Abdullah ibn Zubair setiap kali ya selesai dari salatnya setelah salam mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai dari akhir dari ucapan beliau sampai zikir walau karihal kafirun. Kemudian setelah itu beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu, sebagian riwayat yuhillu bihinna dubura kulli shalah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu, sebagian riwayat yuhallilu, maknanya adalah mengangkat, yarfa'u sautah bihin, dengan dikir-dikir tersebut, dubura kulli shalah, di setiap akhir dari salat ini setelah salam. Jadi beliau juga melakukan ini berdasarkan apa yang beliau lihat atau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis Thauban riwayatkan Imam Muslim. Kata beliau kana Rasulullah Thauban maula Rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari salatnya, menunjukkan ini juga kebiasaan, beliau beristighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini dari perbuatan ya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrir persetujuan beliau, ini sesuai pada hadis Ibnu Abbas, ini juga muttafaqun alaih. Beliau menyatakan anna raf'as sauti bidzikr hina yang sarifun nas min al maktubah kana ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika manusia selesai dari salat maktubah, salat wajib mereka, ini sesuatu yang dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan itu suatu yang menjadi kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan beliau berikutnya kata Ibnu Abbas. Jadi dari perkataan Ibnu Abbas di sini menunjukkan Rasulullah mengetahui. Dan seandainya itu perkara yang mungkar, tentu beliau mengingatkannya. Ya, seandainya mengeraskan suara dengan zikir itu perkara yang mungkar, ya, tentu beliau akan mengingkarinya. Ya, bagaimana dengan riwayat yang di sana Rasulullah mengingatkan sahabat? Nanti kita akan mendengar jawaban para ulama tentang hadis-hadis yang di sana Rasulullah mengingkari sebagian sahabat yang mengeraskan suara. Apakah itu pada konteksnya setelah salat atau di luar itu? Kemudian kata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dahulu aku mengetahui bahwa mereka manusia selesai ya dari salat mereka dengan itu, yakni dengan zikir tadi, idza sami'tuhu, ketika aku mendengarnya. Di mana ini kata para ulama Ibnu Abbas dengan masih mudanya usianya, sangat mungkin beliau ketika itu di saf belakang atau bahkan beliau di luar masjid sehingga beliau tidak mendengar salam Rasulullah. Yang didengar oleh beliau adalah yakni zikirnya para sahabat. Kemudian berikutnya juga dari perkataan Ibnu Abbas, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Ya. Di sini pada riwayat ini ya, terkait dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pak Ibnu Abbas tidak mendengar salam beliau, yang beliau dengar adalah takbirnya, menunjukkan telah usainya salat beliau. Kemudian hadis yang lainnya dari hadis Ummu Salamah ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mensahihkannya dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menghasankannya dalam kitab beliau Nataijul Afkar. Kata Ummu Salamah, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Kata Ummu Salamah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau jika beliau salat subuh, ketika telah salam beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Menunjukkan di sini Ummu Salamah ya, para wanita itu kan safnya di belakang. Mereka juga ya tidak menunggu sampai selesai, sebagaimana sebagian riwayat mereka ya hanya sebentar kemudian mereka meninggalkan tempat, sehingga tidak terjadi ikhtilat di situ dengan jamaah laki-laki ketika di jalanan. Maka di sini Ummu Salamah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat subuh, ketika telah salam, beliau mengucapkan ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Menunjukkan ini didengar oleh mereka. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari ya, pada sahihnya meletakkan pada bab al-zikr ba'das salah, pertama kali yang beliau letakkan adalah hadis Ibnu Abbas. Dan ini termasuk di antara fikih beliau, dan beliau ma'ruf dikenal sebagai muhaddis faqih. Ini Imam Al-Bukhari. Syarah beliau terhadap hadis adalah tabwibnya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ya Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari ya, ketika membahas tentang zikir ba'das salah, beliau tidak menyebutkan tentang yakni apa yang dibaca dalam zikir setelah salat terlebih dahulu. Jadi entah itu pada hadis Al-Mughirah yang di situ Rasulullah mengatakan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun hadis Aisyah yang di situ Rasulullah beristighfar dan mengucapkan Allahumma antas salam, hadis Tauban semakna dengan itu. Tidak. Tetapi Rasulullah mendahulukan hadis Ibnu Abbas. Ya. Sehingga di situ seakan beliau menekankan dengan tabwibnya tadi bahwa pertama kali yang harus difahami bagaimana cara berzikir setelah salat. Sebelum mengetahui apa-apa yang dibacanya, caranya dulu. Jadi dengan apa? Hadis Ibnu Abbas itu menjaharkan. Baik, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis Ibnu Abbas untuk menjelaskan tentang cara atau kaifiyah zikir sebelum kita mempelajari apa yang dibaca pada zikir setelah salat itu. Ini terkait dengan dalil-dalil yang ada. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membaca keterangan para ulama tentang dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka yang berpendapat dengan sir, sebagaimana diketahui yang berpendapat dengan sir jumhur, ya. Dan apakah dalam setiap permasalahan mesti jumhur, ya, pendapat yang tepat? Dalam ini tidak mesti. Al-Imam Ibnu Utsaimin mencontohkan tentang permasalahan khamr. Jumhur menyatakan khamr adalah benda najis. Jadi di antara para ulama menyatakan, dan ini di luar jumhur, menyatakan khamr tidak najis. Ya, berdasarkan bersamaan haramnya tidak najis. Kenapa? Karena ketika turun ayat pengharaman khamr secara mutlak, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka menumpahkan persediaan-persediaan yang mereka miliki sampai jalanan itu, ya, di sana sini, yakni tumpahan khamr. Sementara Nabi melarang untuk seorang buang kotoran di jalanan, buang kotoran di tempat berteduh. Kenapa? Karena dengan sebab itu akan tercecer najis kemana-mana. Seandainya khamr itu najis, tentu Nabi SAW akan memperingatkan dari yang demikian. Ini sekedar contoh, tidak mesti kalau itu pendapat jumhur, ya, kemudian itu yang benar. Ya, oleh karena itu Syekh Al-Albani sering mengatakan nahnu lasna jumhuriyah. Ya, kita itu bukan jumhuriyah. Ya, artinya apa-apa yang jumhur itu mesti seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.